Sentuhan angin di pagi hari membawa nun kisah lama, jalinan cinta yang tak terlupa dalam kehidupanku. Asmara yang telah menyatu ini serasa